Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu falan tajid lahu waliyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'du. Faqad qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, hadirin, hadirat, ikhwan dan akhwat rahimani Allah wa iyyakum, alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini. Sembari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kita pada bulan Ramadan. Para jemaah sekalian, judul kajian yang akan kita coba bahas pada sore hari ini adalah kiat menghidupkan Ramadan. Nah, sebelum kita masuk kepada judul ini, karena kita masih berada di sisa-sisa hari bulan Syaban, maka ana ingatkan kepada antum dengan tiga hal tentang bulan Syaban. Ya, mudah-mudahan kita belum terlambat. Yang harus kita lakukan pada bulan Syaban ini, pertama adalah bagi mereka yang terbiasa saum, maka teruskan saumnya. Dan bagi mereka yang tidak terbiasa saum atau bahkan sampai pertengahan bulan Syaban tidak saum, maka hendaknya dia tidak saum. Kenapa? Karena Rasul alaihi salatu wassalam bersabda. Kata beliau, "Idza intasafa syahru Syaban fa'amsiku anis siyam." Jika kalian sampai pada pertengahan bulan Syaban, maka tahanlah kalian dari saum. Maksudnya tidak boleh saum. Nah, tapi kalau mereka yang sudah biasa, tidak mengapa, teruskan. Kenapa? Karena ada hadis lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan, kata beliau Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, "La tuqaddimu Ramadana bi saumi yaumin au yaumaini." Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan saum satu atau dua hari. Jadi kalau misalnya saumnya hari Senin, berarti Ahad dan Sabtu sudah tidak boleh saum. Tetapi di dalam hadis Rasulullah SAW, "Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu." Kata Rasul, kecuali orang yang terbiasa saum, maka saumlah. Berarti Sabtu atau Ahad itu boleh saum. Jelas? Apa maksudnya? Bagi orang yang saum Daud, dia tahu saum Daud kan sehari saum, sehari tidak saum. Berarti misalnya kalau hari Jumat dia saum, hari Sabtu kan tidak saum, hari Ahadnya kan saum lagi, hari Seninnya satu Ramadan. Tadi dalam hadis tidak boleh saum satu atau dua hari sebelum Ramadan. Tapi kata Rasul, kecuali kalau orang terbiasa saum, maka boleh saum. Jelas? Jadi ini adalah yang pertama. Jadi kalau antum terbiasa saum Daud, teruskan saumnya. Kalau antum biasa saum Senin Kamis, teruskan saumnya. Tapi bagi antum yang tidak pernah saum dari mulai bulan Syaban, maka kata Rasul, amsiku, tahan diri kalian dari saum. Hikmahnya sebenarnya adalah persiapan fisik menuju bulan Ramadan. Orang kalau tidak biasa saum, langsung bek gitu saum, nanti saum Ramadannya bisa jadi lemas. Karena itu, sekalian saja kalian persiapkan supaya bulan Ramadan dalam keadaan fit. Begitu. Begitu seolah hikmah yang terkandung dalam hadis ini. Kedua, satu saum ya. Kedua adalah, daripada bulan Syaban ini, jangan seperti yang disabdakan Rasul. Apa itu? Kata Rasulullah SAW dalam suatu dialog atau tanya jawab antara Usamah bin Zaid dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Usamah, ya Rasulullah, lam araka tasumu fi syahrin minas syuhur aksar ma tasumu fi Sya'ban. Kata beliau, Usamah, wahai Rasul, aku tidak pernah melihat engkau memperbanyak saum dalam satu bulan di bulan-bulan kecuali sebanyak apa yang engkau saum pada bulan Sya'ban. Jelas? Jadi kata Usama bin Zaid, aku melihat bahwa engkau itu memperbanyak saum ya Rasul di bulan Sya'ban dibanding dengan bulan-bulan lain. Ini adalah sebenarnya sunnah Rasul yang mati. Kalau antum mau dapat pahala besar, hidupkan saum ini. Tetapi kan sudah terlambat sekarang, ya tidak. Nanti tahun depan. Garis bawahi yaitu yang disunahkan oleh Rasul itu adalah apabila tiba di bulan Sya'ban memperbanyak saum. Di dalam hadis Aisyah bahwa Rasulullah SAW itu saum satu bulan Sya'ban ini hampir seluruh bulan, yaitu kecuali hanya satu atau dua hari saja. Jadi kalau 30, 28 hari Rasul saum bulan Sya'ban. Jelas. Ini sunnah. Tapi kan mati nih. Jarang tuh orang yang saum Sya'ban dengan seperti saumnya Rasulullah SAW. Justru yang tidak dikerjakan Rasul yang dilakukan. Apa itu? Misalnya yang baru kemarin namanya Nisfu Sya'ban. Yang tidak diajarkan dikerjakan. Yang diajarkan malah tidak dikerjakan. Itu namanya khuluf. Orang yang seperti itu oleh Rasul disebutnya adalah khulufun. Kalau ada manusia pribadi atau sekelompok orang yang mengatakan apa yang tidak dikerjakan atau mengerjakan sesuatu yang tidak diajarkan, itu namanya khuluf. Itu julukan Rasul. Summa ya'ti min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kata Rasul begitu. Mengatakan apa yang tidak dikerjakan, mengerjakan apa yang tidak diajarkan. Nah, pada sekalian jangan jadi khuluf. Yang tidak diajarkan nisfu Sya'ban ditegakkan, sementara sunnah Rasul yang memperbanyak saum di bulan Sya'ban malah tidak dikerjakan. Nah, ketika tanya jawab ini berlangsung, Rasulullah SAW menjawab, kenapa engkau banyak saum di bulan Sya'ban? Kata Rasul, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban itu bulan di mana orang-orang lalai. Nah, garis bawah ini lalai. Bulan Sya'ban itu kata Rasul bulan banyak orang yang lalai. Lalai itu yang dimaksud dengan lalai adalah tidak mengerjakan Islam. Lalai itu yang dimaksud adalah cenderung kepada dunia atau menyibukkan diri dengan perkara dunia lalu mengenyampingkan ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lalai. Pada bulan Sya'ban ini bisa jadi orang lalai karena apa? Karena sembako pada naik. Kalau sudah dekat dengan Ramadan kan sembako pada naik, betul enggak? Akhirnya apa? Anggaran Ramadan harus semakin besar. Bagi orang kaya tidak masalah. Bagi orang yang pas-pasan, dia harus meningkatkan kerja di bulan Sya'ban supaya dapat penghasilan besar, supaya bisa memenuhi Ramadan. Akhirnya apa? Karena dituntut penghasilan banyak, berarti dituntut kerja ekstra. Karena dituntut kerja ekstra, maka dia semakin lalai jauh dari Allah SWT karena dia sibuk. Betul tidak? Itu satu. Jadi teman sekalian, jangan termasuk orang yang seperti dinyatakan oleh Rasul, yaitu orang yang lalai. Nah, itu yang pertama. Kedua, atau ketiga ya, kita harus meyakini seperti apa yang diberitakan Rasul. Bahwa bulan Sya'ban adalah bulan di mana amalan, catatan, ibadah kita disetorkan oleh malaikat kepada Allah. Jadi tiga yang sekalian, Sya'ban ini harus diingat. Ya, karena kita setelah pertengahan kan, pertengahan bulan Sya'ban, jadi ada tiga. Satu, saum tadi sudah saya sampaikan. Dua apa? Jangan sampai lalai seperti kebanyakan orang-orang. Tiga adalah bahwa amalan kita pada bulan ini disetorkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul menjelaskan fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Kata beliau, karena itu maka aku ingin agar ketika amalanku diangkat dan disetorkan kepada Allah, aku dalam keadaan saum. Jelas? Nah, ini contoh. Yang harus jadi pelajaran untuk kita adalah hewan sekalian, kendalikan diri kita bahwa pada bulan Sya'ban ini khususnya karena bulan ini bulan di mana amalan kita di store, jangan sampai di antara kita pas buku di store berada dalam keadaan maksiat. Betul tidak? Ini harus menjadi catatan. Kalau kita lagi ulangan, maka periksa dulu. Sudah benar semua enggak jawabannya? Betul? Kalau sudah baru setorkan, gitu kan? Begitu juga kita pada bulan ini. Coba periksa, introspeksi, hisab. Apakah amalan kita sudah menguntungkan atau belum? Kalau belum, segera tobat. Sebab nanti akan disetorkan oleh malaikat. Waduh, besok akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tiga ikhwan sekalian, Sya'ban masih tersisa dan kita belum terlambat untuk melakukan tiga perkara. Satu, saum; dua, jangan lalai; tiga, ingat, perbaiki amalan, karena bulan ini kita akan distor amalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh malaikat. Kita masuk sekarang pada tema kita. Dalam bahasa Arab, judulnya adalah Khutuwatun Amaliyatun Nahwa Ihya'i Ramadan. Khutuwat itu langkah-langkah. Amaliyah praktis. Nahwa menuju, mengarah. Ihya menghidupkan Ramadan, bulan Ramadan. Kalau disingkat dalam bahasa Indonesia adalah kiat menghidupkan Ramadan. Jelas? Makanya, nah ini, kiat menghidupkan Ramadan. Nah ini adalah judul yang akan kita bahas. Ikhwan sekalian, Ramadan itu adalah bulan ke-9. Ingat, bulan 8 bulan Sya'ban, bulan Ramadan bulan 9, bulan Syawal bulan 10, bulan Dzulqa'dah bulan 11, bulan Dzulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan ke-1. Nah, seperti itu. Harus hafal. Karena hewan sekalian, sunnah Rasul memakai kalender Hijriah itu. Sudah berulang-ulang. Cuman kita masih belum kita pakai. Dan itu adalah keterlambatan. Harusnya mulai. Nah, para hewan sekalian, Ramadan ini adalah agar hidup, maka kita harus lakukan tiga fase. Tiga fase. Kalau antum lihat dari judulnya, ya toh, menghidupkan Ramadan, ini sebetulnya metode, cara. Ya tidak? Cara. Yang harus kita tekankan sebelum bahas adalah tujuan. Kalau antum ditanya, antum mau ngapain saum? Apa tujuan antum saum? Nah, ini yang harus antum jelaskan. Apa tujuan antum? Sehingga membidiknya jelas, ya tidak? Kalau orang tidak punya tujuan kan tidak terarah. Betul? Saum yang akan kita besok jelang itu, tujuan antum satu bulan saum apa? Apa yang antum ingin capai? Nah, partner sekalian, ini adalah harus terjawab. Jawabannya adalah ada yang global, semua orang jawabannya sama, ada yang masing-masing. Yang sama-sama dengan orang lain adalah sa'adatu ad-daraini. Apa artinya? Sa'adah itu apa artinya? Bahagia. Ad-daraini di dua negeri. Maksudnya dunia dan akhirat. Nah, para sekalian harus sepakat itu. Kita saum satu bulan Ramadan itu adalah dalam rangka memperoleh bahagia di dunia dan di hari akhir. Itu contoh gitu. Nah, adapun ada contoh yang tahapan, misalnya adalah bahwa saum agar kita takwa. Ya kan? Dalam Al-Qur'an, kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti satu bulan penuh itu kita adalah diusahakan, dibentuk agar kita menjadi orang yang bertakwa. Agar kita bertakwa, apa yang kita bisa proses diri kita? Kan kita harus proses tuh, betul tidak? Tidak mudah ujuk-ujuk pleng jadi orang bertakwa gitu kan, tidak mudah itu. Harus dididik, harus ditarbiyah. Tarbiyah itu adalah melalui momentum bulan Ramadan. Metode yang digunakan dalam membentuk kepribadian takwa itu apa? Nah, ini akan kita bahas.